Tak mampu lagi aku melangkah, menemani kesetiaanku yang berubah. Dulu tak pernah ku dengar, dulu tak pernah ku lihat dirimu berucap dusta melangkah salah. Bagai gelaga menghias wajah, di depan temanku sengaja engkau marah. Kau hancurkan hati ini, kau hancurkan diri ini. Pernah memandang harga diriku lagi. Aku bukanlah hambamu, bukan hamba nafsu. Jangan sesukamu menyakiti aku. Jangan lagi gelap mata membedakan cinta. Masih ada waktu untuk merubah sikapmu yang salah. Sampai